Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyar al-ikhwah wa talabah rahimani wa rahimakumullah, kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tibyan fi adabi hammalatil Qur'an karya al-imam al-hafidh Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membacakan apa yang disampaikan oleh beliau, ya, berupa perkara-perkara yang harus atau perkara-perkara yang sepantasnya diperhatikan oleh seorang muallimul Quran, oleh seorang pengajar Al-Quran ataupun seorang pendidik Al-Quran atau seorang guru secara umum, ya, untuk memperhatikan beberapa akhlak. Naam. Ya. Akhlak-akhlak yang terpuji. Ya, sifat-sifat yang mulia. Naam. Beliau rinci. Naam, seperti sifat zuhud terhadap dunia, wa taqalluli minha, dan bersedikit di dalam perkara dunia, tidak berbanyak-banyakan dalam hal dunia, tidak foya-foya. Wa adamil mubalati biha wa bi ahliha, demikian pula untuk tidak peduli dengan perkara dunia. Yani yang menjadi himmah, ya, dia melakukan atau menjalankan kegiatan belajar mengajarnya adalah akhirat, bukan dunia, ya. Sehingga apakah dia mendapatkan dunia atau tidak, dia tidak mempedulikannya. Naam. Wastakha wal jud wa makarimul akhlak, demikian pula, ya, seorang muallimul Quran hendaknya memiliki sikap astakha, dermawan, ya. Naam. Wal jud maknanya sama, wa makarimil akhlak, dan akhlak-akhlak yang mulia, wa talaqatil wajah, wajah yang berseri-seri, ya, wajah yang ramah, min ghairi khurujin ila haddil khala'ah, tanpa keluar dari batasan-batasan yang memalukan, wal hilm wa sabr wa tanazzuh an dani'il iktisab, demikian pula sikap hilm, sikap lembut, ya, dan demikian pula sabar. Nah, hilm ini sikap tenang, sikap sabar, ya, membersihkan dirinya dari usaha-usaha yang rendah, pekerjaan-pekerjaan yang itu dianggap rendah. Demikian pula senantiasa untuk bersikap wara', khusyuk di dalam ibadahnya, sakinah, tenang, ya. Demikian pula al-waqar. Naam. Maknanya sama, tenang, berwibawa. Wa tawadhu', demikian pula sikap tawadhu' wal khudu', ya, sikap tenang. Wajtinabud dhahik, dan menjauhi tertawa. Naam. Karena kasratud dhahik, ya, tumitul qulub. Banyak tertawa itu akan mematikan hati, ya. Naam. Tertawa diperbolehkan, ya, seorang boleh bersenda gurau, bercanda, bukan perkara yang terlarang. Naam, yang namanya dalam pergaulan sehari-hari terkadang seorang butuh hal-hal yang itu menghibur dirinya, ya, dengan bercanda, tertawa tidak masalah, tapi, ya, jangan sampai berlebihan. Ya, terlalu banyak tertawa. sehingga dia sulit menangis. Nah, ini termasuk tanda kerasnya hati. Nah, seorang mudah tertawa tapi sulit menangis. Baik. Wal ikhtari minal mizah atau wal ikhtari minal mazah, memperbanyak candaan. Nah, ini juga tidak pantas ya, bercanda sekedarnya saja tanpa berlebihan. Demikian pula bercanda tetap memperhatikan batasan-batasan syariat, jangan sampai candaannya itu mengandung kedustaan ya. Wa mulazamatil wadhaif asy-syar'iyyah, demikian pula hendaknya dia menekuni ya tugas-tugas syar'i. Nah ya, tugas-tugas syar'i katanzifi wa izalatil awsakh, seperti kebersihan ya, bi izalatil awsakh, dengan menghilangkan kotoran-kotoran, wasyu'ur allati warada syara' bi izalatiha, demikian pula menghilangkan bulu-bulu yang syariat memerintahkan untuk menghilangkannya, seperti qassis syarib, seperti memendekkan kumis. Ini ya, memendekkan kumis. Ini diperintahkan dalam syariat. Naam. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam ya memerintahkan umatnya untuk menyelisihi Yahudi. Ya, khaliful Yahud. Selisihlah orang-orang Yahudi. Ya. Naam. A'ful liha wa qassus syarib. Peliharalah jenggot dan pendekkanlah kumis. Ya. Nah, karena orang-orang Yahudi mereka sebaliknya memanjangkan kumis dan memotong jenggot. Maka Rasul SAW memerintahkan umatnya untuk menyelisihnya dengan kita memelihara jenggot dan memendekkan kumis. Nah, wa taklimil adfar, demikian pula memotong kuku. Wa tasrihul lihyah wa izalati rawaihil karihah, demikian pula merapikan jenggot dan menghilangkan bau-bau yang tidak sedap. Ya. Nah, bau-bau yang tidak sedap karena ini akan mengganggu baik seorang muallim atau seorang tilmiz. Ya, seorang murid. Nah, apabila naam muncul bau-bau ya, aroma yang tidak enak, itu akan mengganggu. Nah, demikian pula ya. Naam, di dalam syariat tidak diperbolehkan seorang habis makan bawang misalnya pergi ke masjid. Ya. Naam. Pergi ke masjid makan bawang ini tidak diperbolehkan, makruh. Taib. Wa malabisil makruhah, demikian pula pakaian-pakaian yang makruh. Pakaian-pakaian yang dimakruhkan di dalam syariat. Ya, apalagi naam libasus syuhrah, pakaian-pakaian kemasyhuran. Ini tidak diperbolehkan ya di dalam syariat. Pakaian yang itu akan memperlihatkan seorang itu terlalu apa ya? Terlalu berlebihan. Ya, yang keluar dari adat kebiasaan. Ya. Nah, ini termasuk pakaian syuhrah namanya. Nah, dan ini tentunya berbeda-beda ya, setiap tempat berbeda-beda. Nah, pakaian yang dipakai di sebagian tempat itu mungkin biasa ya, tapi di tempat lain itu tidak biasa. Nah, ini termasuk ya pakaian syuhrah. Nah, misalnya kalau di Arab Saudi kan biasa pakai ini ikat kepala gini kan. Nah, apa namanya? Apa namanya? Hah? Bukan sorban, apa? Aikol, naam. Aikol, naam. Aikol, ya kan? Nah, kalau kita pakai di sini itu dianggap aneh, ya. Tapi kalau pakai imamah di Slempang kan masih mending ya, itu masih biasa. Naam. Baik. Ini ya, malah bisa makruhah, pakaian-pakaian yang makruh. Nah, wal yahdhar kullal hadri minal hasadi war riya. Demikian pula hendaknya berhati-hati ya dari sikap hasad. Demikian pula riya wal ujub wa ihtiqari ghairihi wa in kana dunahu. Naam, demikian pula sikap merendahkan yang lainnya walaupun ya kedudukannya di bawah dirinya. Nah, jangan sampai ada ataupun muncul sikap ihtiqar, merendahkan orang lain. Nah, sesama thalabah ya, sama penuntut ilmu ataupun sesama duat, sama para dai. Nah, ini tidak boleh saling merendahkan. Nah. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa yambaghi an yasta'milal ahadits alwaridati fi tasbih wa tahlil. Nah. Dan ya sepantasnya ya untuk seorang mengamalkan hadis-hadis yang datang tentang tasbih wa tahlil. Hadis-hadis tentang anjuran ya untuk seorang memperbanyak tasbih wa tahlil. Nah, wa nahwihima minal adhkari wa da'wat, dan yang semisal keduanya berupa zikir-zikir dan doa-doa yang maksur ya, yang warid di dalam hadis-hadis yang sahih. Nah, ini nah, seorang penuntut ilmu ya, menuntut ilmu itu merupakan bagian dari zikrullah ya, bagian dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu ya, sepantasnya bagi seorang penuntut ilmu untuk dia memperbanyak zikir kepada Allah, mengingat Allah. Ya, yang ini apa manfaatnya agar ya seseorang itu hatinya menjadi ikhlas ketika dia memperbanyak tasbih ya, tahlil, naam atau zikir-zikir dan doa-doa yang disyaratkan, ini akan mengingatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam, akan membersihkan hatinya, akan menenangkan hatinya. Naam, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Nah, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka hati akan menjadi tenang. Naam. Ya, dia akan dijauhkan dari was-was, ya kan? Karena seorang thalabah, seorang thalibul ilm, seorang penuntut ilmu, dia akan menghadapi banyak ujian. Ya, menghadapi banyak kesulitan-kesulitan. Sulit menghafal, ya kan? Sulit memahami ilmu, sulit mengambil faedah misalnya, maka memperbanyak. Perbanyak tasbih, perbanyak tahlil, terkhusus di tempat-tempat ataupun pada keadaan-keadaan yang memang ya, di situ dianjurkan untuk kita bertasbih ataupun bertahlil atau zikir-zikir yang lain. Nah, seperti setelah sholat fardu. Nah, ini juga tanbih untuk para santri ya. Nah, jangan dibiasakan selesai sholat salam langsung berdiri. Nah, ya ke belakang ngobrol. Ini kebiasaan yang tidak sepantasnya. Nah, ini bukan merupakan akhlak seorang penuntut ilmu yang seperti ini. Nah, ini ya. Seharusnya setelah sholat itu, ya setidaknya dia berzikir, ya dengan zikir-zikir yang disyaratkan setelah sholat, mengucapkan Allahumma antas salam, ya wa minkas salam, nah tabarakta ya dzal jalali wal ikram, kemudian bertasbih, bertahmid, bertahlil 33 kali dan seterusnya. Nah, ini membaca ayat kursi dan seterusnya dari zikir-zikir yang masyru' yang disyaratkan untuk dibaca selesai sholat. Nah, jadi jangan setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung ya lari ke belakang. Nah, ini kebiasaan yang jelek ya, tidak sepantasnya seorang penuntut ilmu ya seperti ini keadaannya. Nah ya, Seorang penuntut ilmu hendaknya adalah orang-orang yang paling bersemangat di dalam tatbiki sunnah, ya, di dalam mengamalkan ataupun mempraktekan sunnah-sunnah yang ada. Nah, ini termasuk sunnah, sholat sunnah, ya, sholat sunnah rawatib, sholat witir, demikian pula ibadah-ibadah sunnah yang lain, puasa sunnah. Nah, maka seorang penuntut ilmu, ya, seharusnya lebih bersemangat, karena kita belajar ilmu, belajar sunnah, tujuannya apa? Ya, untuk diamalkan. Nah, kita mempelajari keutamaan-keutamaan amalan, ya, tujuannya apa? Ya, untuk diamalkan. Nah, ini, ya, sehingga ilmunya itu menjadi barokah, ilmunya berkah, ya. Nah, ini maka beliau di sini mengingatkan, ya, dan ini merupakan tanbih yang sangat bagus dari beliau, ya, mengingatkan kita. Nah, untuk tidak lupa berzikir kepada Allah di dalam menuntut ilmu, supaya kita tetap apa? Nah, supaya niat kita itu tidak bergeser di dalam menuntut ilmu. Tujuan kita belajar ini apa? Ya. Tujuannya agar kita beramal. Nah, amalan-amalan yang itu kita pelajari, yang itu kita ilmui, ya, apabila itu tidak kita amalkan, ya, maka apa tujuannya? Kita belajar, kita mencatat, kita menghafal. Nah, ya, akan menjadi ilmu yang tidak bermanfaat. Waliyadzubillah. Nah, ya, jadi hendaknya memperbanyak dzikir, tasbih, tahlil, tahmid, dan yang semisalnya. Nah, dzikir pagi petang, ya, dzikir sebelum tidur, dzikir bangun dari tidur, ya, masuk masjid, keluar masjid, masuk kamar mandi, dan seterusnya. Jangan lupa berzikir, ya. Ini amalan-amalan ilmu ini. Ini semuanya adalah na'am tatbiqus sunan, mempraktekkan sunnah yang kita pelajari. Nah, ya, lebih baik seorang memiliki sedikit ilmu, ya, tapi dipraktekkan daripada banyak faedah yang dia catat, yang dia hafal, tapi tidak ada satupun yang dipraktekkan, atau sedikit, tidak ada semangat di dalam mempraktekkannya. Nah, ini tidak berkah. Yang seperti ini menunjukkan ilmu yang tidak berkah. Ya, karena salah satu yang menunjukkan berkahnya ilmu adalah ketika ilmu itu membuahkan amalan di dalam kesehariannya ini. Maka hendaknya kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Nah, seberapa besar semangat kita dalam mengamalkan ilmu kita, dalam mengamalkan sunnah, mengamalkan syariat. Ya. Baik. Demikian pula doa, ya, jangan lupa berdoa. Nah, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, agar kita dimudahkan, ya, untuk memahami ilmu, dimudahkan untuk menghafal, demikian pula dimudahkan untuk mengamalkannya. Butuh doa. Butuh kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita tetap istiqomah, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Wa an yuraqiballahu atau wa an yuraqiballaha ta'ala fi sirrihi wa ala niyatihi. Dan agar seseorang, ya, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesendiriannya, ya, dalam keadaan dia sendiri maupun dalam keadaan, ya, alaniyah, dalam keadaan dia dilihat oleh manusia, ya, ataupun dalam keadaan zahir dan batinnya senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini muraqabatullah. Nah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, khaufun minallah. Demikian pula rasa takut, khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk tanda orang yang berilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ini tanda. Tanda ilmu itu masuk ke dalam hati seseorang adalah ketika dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanyalah orang yang takut kepada Allah adalah orang-orang berilmu, para ulama. Nah, mereka orang-orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ketika dia sendiri, demikian pula ketika dia dalam keadaan di tengah-tengah orang lain. Nah, dia tidak berani melakukan kemaksiatan, ya, tidak melakukan kezaliman. Nah, wa yuhafidhu ala dzalik, dan hendaknya dia memelihara yang demikian itu, ya, dijaga amalan-amalan yang disebutkan di sini, ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya dia menjaga ini semua, dijaga. Ya. Biasakan, ya, untuk kita na'am menjaga amalan-amalan kita, walaupun itu amalan yang mungkin, ya, secara zahirnya amalan sedikit, kita jaga, kita rutin mengerjakannya, ya, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ahabbul a'mal ilallah, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, adwamuha wa in qal. Nah, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang terus-menerus dikerjakan walaupun sedikit. Nah, ini berzikir setelah sholat, ya, mungkin ya zikir ya tidak terlalu panjang misalnya, tapi rutin. Nah, zikir pagi petang, ya kan, rutin. Demikian pula zikir ketika hendak tidur. Nah, baca, tidak mesti semua zikirnya dibaca ketika mau tidur, zikir-zikir yang ada, ya, yang disunahkan dibaca ketika seorang tidak tidur, dibaca semua. Nah, ya tidak mengapa, boleh untuk seorang membaca semua zikir-zikir. Nah, dalam keadaan tertentu, ya. Nah, akan tapi kalau semisal dalam sholat, ini disebutkan oleh sebagian para ulama, ini tidak disunahkan. Misalnya membaca zikir ketika ruku dengan lebih dari satu zikir yang ada, ya. Nah, ini tidak disunahkan. Demikian pula doa iftitah, misalnya doa iftitah, ini banyak macamnya, ya, tidak perlu untuk kita baca di dalam satu sholat. Akan tapi yang disunahkan dibaca pada sholat-sholat yang berbeda. Nah, ini. Baik. Wa an yakuna ta'wilihi fi jami'i umurihi 'ala Allah Ta'ala. Nah, dan hendaknya kembalinya dia mengembalikan seluruh urusan-urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diserahkan semua urusan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Ya, ini poin yang beliau sebutkan di sini ini sangat penting, ya. Poin sangat penting bagi seorang penuntut ilmu. Ya. Nah, untuk senantiasa tidak melalaikan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Kemudian kata beliau, faslun, disebutkan di sini fasal, wa yambaghi lahu an yuraffiqa biman yaqra'u alaih. Nah, dan sepantasnya baginya untuk bersikap lembut kepada orang yang membaca kepadanya, itu kepada seorang yang belajar kepadanya, ya. Nah, telah kita sebutkan bahwa di masa ulama salaf dahulu, ya, mereka itu kalau terkait Al-Qur'an, mereka bertalaki, ya, membaca Al-Qur'an dari awal Al-Qur'an sampai akhir Al-Qur'an, ya. Nah, dibaca di hadapan para masyayikh. Nah, ini. Maka bagi seorang mukri, bagi seorang yang mengajarkan Al-Qur'an, yang mengajarkan membaca Al-Qur'an, hendaknya bersikap lembut, ya, berlemah lembut terhadap orang yang membaca kepadanya. Wa yurahhibu bihi, dan hendaknya, ya, memberikan tarhib, memberikan sambutan kepada orang yang datang kepadanya, marhaban, bik ya, atau marhaban bikum ya, ucapan marhaban, selamat datang. Wa yuhsinu alaih, dan berbuat baik kepadanya, berbuat ihsan ya, disambut dengan senang. Ketika ada orang yang belajar kepadanya, maka diterima dengan baik. Nah, ya, diajari dengan baik. Nah, bihasbi halihima, sesuai dengan keadaan keduanya. Ini keadaan guru dan murid. Nah, faqad rawaina an Nabi Harun al-Abdi, dan telah kami riwayatkan dari Abu Harun al-Abdi bahwasanya beliau mengatakan, kunna na'ti Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasannya kami datang kepada Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, fayaqul, maka beliau pun mengatakan, marhaban biwasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka Abu Sa'id al-Khudri pun beliau menyambut kedatangan mereka, ya, menyambut kedatangan para tabi'in ini dengan mengucapkan marhaban, selamat datang dengan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata beliau, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innan nasa lakum taba', sesungguhnya manusia itu mengikuti kalian, ya, manusia mengikuti kalian. Wa inna rijalan ya'tunakum min aktaril ardi yatafaqahuna fid din. Nah, dan sesungguhnya, ya, seseorang mendatangi kalian dari penjuru dunia dalam rangka untuk tafaqquh fid din, untuk mempelajari agama. Faida ataukum fastausu bihim khaira. Nah, maka apabila mereka mendatangi kalian, hendaknya kalian memberikan wasiat kepada mereka dengan kebaikan. Nah, rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah, wa Ibnu Majah wa ghairuhuma. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, demikian pula Al-Imam Ibnu Majah dan yang selain. Baik. Dan hadis ini ya, kedudukannya adalah hadis dhaif ya, hadis yang lemah. Di dalamnya ada seorang perawi yang lemah yang disebutkan oleh beliau di sini ya, yaitu Abu Harun al-Abdi. Nah, disebutkan oleh muallik di sini, kadzabahu ghairu wahidin min ahli al-ilm. Nah, Abu Harun al-Abdi ini ya merupakan seorang perawi yang dihukumi ya dengan kedustaan, seorang perawi yang pendusta. Ya, kadzabahu ghairu wahidin min ahli al-ilm, seorang perawi yang kadzab. Nah, lebih dari satu orang dari kalangan ahli al-ilm menganggap perawi ini adalah perawi yang pendusta. Nah, sehingga di sini adalah hadis yang dhaif ya. Taib. Kemudian beliau menyebutkan faslun, fasal, wa yambaghi an yabdhula lahum an-nasihah. Nah, dan sepantasnya bagi seorang mu'alim untuk mencurahkan bagi mereka an-nasihah, memberikan nasihat. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, ad-dinu nasihah, agama adalah nasihat. Qulna liman, maka kami pun bertanya, untuk siapa wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Nah, nasihat tersebut lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa li rasulihi, ya, dan untuk rasulnya. Wa li a'immati al-muslimina wa li 'ammatihim, dan untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan untuk keumuman kaum muslimin, rawahu Muslim. Nah, jadi hendaknya Seorang pendidik, seorang muallim, seorang guru itu memberikan nasihat, mengarahkan ya murid-muridnya terhadap perkara-perkara yang itu kebaikan untuk mereka. Ya. Karena ini merupakan bagian dari tarbiyah. Nah, bagian dari bentuk tarbiyah. Baik, wa minan nasihati lillahi ta'ala wa li kitabihi ikrami qari'ihi wa talibihi wa irsyadihi ila maslahatih. Termasuk bentuk nasihat untuk Allah dan untuk kitabnya adalah ikrami qari'ihi atau ikramu qari'ihi, memuliakan para pembacanya. Nah ini jadi termasuk bentuk nasihat untuk Allah ya, karena nasihat itu secara bahasa artinya khulus ya, khulusu syai, membersihkan sesuatu, memurnikan sesuatu. Nah, nasihat lillah artinya kita mengikhlaskan ya, membersihkan, memurnikan peribadahan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna nasihat lillah, nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di antara bentuk nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala adalah memuliakan para pembacanya. Nah, seorang qari ya, adalah orang-orang yang membaca sesuatu yang paling mulia, kalam yang paling mulia. Nah, ini ya, yaitu kalamullah ta'ala ya, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yang merupakan ucapan yang paling benar. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah, karena sesungguhnya naam, ucapan yang paling benar adalah kitabullah. Wa khairul kalam kalamullah, sebaik-baik ucapan, sebaik-baik kalam adalah kalamullah. Nah, sehingga ketika seseorang dia membaca kalamullah, dia seorang yang ya membaca kalamullah, maka dia adalah orang yang mulia, orang yang dimuliakan. Maka harus kita muliakan. Ini bentuk nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala adalah memuliakan qari, muliakan para pembaca Al-Qur'an. Ya. Nah, dengan memberikan penghormatan untuk mereka, tentunya tanpa berlebihan ya. Seperti yang bab yang telah kita lewati. Ya. Nah. Baik. Wa talibihi, demikian pula memuliakan orang yang mempelajarinya. Orang yang membaca Al-Qur'an dimuliakan. Ya. Demikian pula orang yang mempelajari Al-Qur'an juga hendaknya dimuliakan. Nah. Wa irsyadihi ila maslahatih, demikian pula membimbingnya untuk perkara yang itu kemaslahatan untuknya, dibimbing. Nah, diajari ya perkara-perkara yang itu merupakan kemaslahatan untuk para pembaca Al-Qur'an tersebut. Warifqu bih, demikian pula bersikap lemah lembut. Ya. Nah, tidak berkata-kata kasar. Nah, kepada seorang yang pembaca Al-Qur'an, apalagi merendahkan. Nah, ini ya. Nah. Baik. Wa musa'adatihi 'ala talabih bima amkana wa ta'allafa qalbat talib. Demikian pula membantu mereka untuk mempelajarinya, ya, dibantu. Ya, memudahkan mereka di dalam mempelajari Al-Qur'an. Tidak dipersulit. Ya, dimudahkan urusannya. Nah. Wa ta'allafa qalbat talib, demikian pula mengikat hati seorang talib. Nah, mengikat hati seorang talib. Nah, supaya dia tetap bersemangat di dalam mempelajari Al-Qur'an. Nah, ini. Ya. Karena apabila seorang muallim, seorang pengajar Al-Qur'an ataupun seorang pendidik secara umum ya, ketika dia tidak menunjukkan sikap yang baik kepada murid-muridnya, maka murid-muridnya akan merasa tidak nyaman dengan dirinya. tidak betah, ya, ah, gurunya terlalu, ya, kasar misalnya atau yang lainnya. Nah, dari akhlak-akhlak yang tidak pantas, maka muridnya pun akan merasa tidak betah, ya, tidak suka dengannya. Wan yakuna samhan bita'limihi firrif, dan hendaknya dia berlapang, ya, samah, berlapang dada di dalam mengajarinya dengan lembut, ya, sabar. Nah, ya, berlapang dada ketika mendapati muridnya semisal adalah orang-orang yang sulit misalnya, ya, sulit menghafal atau sulit membaca Al-Quran, ya, dibimbing. Nah, dibimbing. Tapi hendaknya seorang thalib juga harus menunjukkan sikap semangat. Nah, ini bukan malas-malasan. Nah, kalau malas-malasan ya tentunya, ya, mudarisnya ataupun muallimnya, nah, ini akan merasa tidak senang nih kan dengan seorang thalib yang malas. Nah, ini seorang thalib yang dia masya Allah rajin, tapi mungkin memiliki kekurangan, sulit dia belajar Al-Quran, sulit membaca Al-Quran, ya, lidahnya terbata-bata ketika belajar Al-Quran. Makanya seperti ini, ya, seorang guru, seorang pengajar itu membimbingnya dengan lapang, ya, dengan sabar. Baik, mutalattifan bihi, demikian pula bersikap lembut, ya, sama maknanya, muharridan lahu ala ta'allum, dan, ya, menyemangati dia, ya, muharrid, tahrid ini mengobarkan semangatnya, disemangati untuk dia belajar, jangan diturunkan semangatnya, ya. Nah, hantum ini kayaknya gak cocok nih jadi santri misalnya. Nah, ya, sana kerja aja misalnya. Ya, enggak usah belajar lah. Enggak bisa-bisa udah setahun belajar Durus Lugoh pun enggak bisa-bisa misalnya. Belajar Iqra udah setahun, dua tahun. Ya. Naam, Iqra satu aja enggak lewat-lewat. Udah setahun. Misal ya kan. Nah, ini enggak sepantasnya. Udahlah enggak usah belajar. Ya, udah lidahnya udah kaku, udah uzur. Jangan. Apalagi orang-orang tua misalnya, ya. Orang tua. Nah, kita harus bersabar, ya. Nah, apabila mereka menampakkan sikap semangat, itu sudah masya Allah, ya, seharusnya harus kita sambut, ya, sikap semangat tersebut harus kita apresiasi. Nah, jangan dibikin turun semangatnya, dijatuhkan, jangan, ya, disemangati, ya, disampaikan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan keutamaan orang yang pelajar Al-Qur'an. Walladzina yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi fa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Ya, dan orang yang belajar, yang belajar membaca Al-Qur'an, ya, yang membaca Al-Qur'an dalam keadaan terbata-bata dan dia memiliki kesulitan, maka dia mendapat dua pahala. Jadi tidak sia-sia, ya. Orang baca Al-Qur'an atau belajar Al-Qur'an walaupun mungkin gak bisa-bisa, ya, maka tidak ada kesia-siaan, ya, itu pahala, ya, pahala terus mengalir kalau dia belajarnya ikhlas, ya. Nah, yang penting niatnya ikhlas dan tetap semangat, ya. Adapun hasilnya, yaitu serahkan kepada Allah. Nah, ini yang kembali ke ucapan beliau tadi, ya, wa an yakuna ta'wiluhu fi jami umurihi 'alallahi ta'ala. Hendaknya dia mengembalikan seluruh urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan menuntut ilmu, ya, diperintahkan untuk belajar, yaitu kita jalankan. Ketika kita menjalankannya dengan ikhlas, maka kita mendapatkan pahala. Adapun hasilnya, ya, apakah kita paham dengan ilmu yang disampaikan, ya, dan yang semisalnya, maka itu, nah, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap orang beda-beda, kemampuan orang berbeda-beda. Ya. Nah. Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.